wakil begini. Ini sungguh malam antara suka dan duka bagi orang-orang yang beriman. Saya tidak ingin hanyut di sini nanti, hanyut sendiri-sendiri saja nanti malam bersama Allah SWT. Tetapi sebaiknya evaluasi diri sambil mencanangkan program mulai malam hari ini. Evaluasinya bagaimana? Lihat di mana titik kekuatan Anda selama bulan Ramadan ini. Di mana titik kelemahan Anda selama bulan Ramadan ini? Di mana? Perhatikan. Saya misalnya, ini karena kebanyakan syuting di TV One, jadi agak kurang konsen etikafnya. Tetapi saya melihat titik kekuatan saya selama Ramadan ini, saya betul-betul fokus Allah di setiap sholat, di setiap ibadah. Saya ingin merasakan kehadiran diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu bagi saya dengan semua kekurangan-kekurangan ini yang paling penting untuk saya fokuskan. Ini sekedar contoh. Anda jamaah semua juga mungkin punya kelemahannya sendiri dan punya kekuatannya sendiri. Kekuatan yang sudah kita dapatkan itu kita pelihara. Kelemahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, hati-hatilah. Itu warning. Kalau di bulan Ramadan ada kelemahan mendasar dalam ibadah, betapa bahayanya kamu di luar Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan masih sempat juga mengumbar syahwat, masih juga tidak mampu mengendalikan diri, bahaya Anda di luar Ramadan. Astagfirullah. Jadi harus ekstra jaga diri. Sebab kalau di bulan Ramadan Anda masih seperti itu, kita masih seperti itu, bagaimana di luar Ramadan? Yang harus Anda perhatikan juga adalah apa ibadah-ibadah yang harus kita rutinkan nanti di luar Ramadan yang telah kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Misalnya begini, kalau untuk menjadikan satu tahun ke depan Ramadan semuanya terlalu ideal, atau pengen setelah ini puasanya pusal Daud sampai satu tahun, kalau mampu silakan, tapi kalau terlalu ideal dan Anda sendiri nanti yang bakal melanggarnya, Anda akan menjadi orang yang suka melabrak aturan yang Anda buat sendiri. Nah sekarang coba pilih ibadah apa yang ingin diistiqomahkan selama satu tahun. Tidak usah terlalu muluk-muluk, tetapi kira-kira Anda mau berjuang untuk mempertahankan itu. Salatnya apa? Kalau sekarang kan ada tarawih, ada tahajud, ada sunnah-sunnah, ada duha, semua dikerjakan. Kalau memang di luar Ramadan itu sanggup, pelihara itu, ambil yang sunnah-sunnah itu. Tapi kalau tidak, kira-kira tidak sanggup, coba fokus satu dulu. Wa yuqal, yang penting dakwah Muhammad. Walaupun sedikit, tapi yang penting konsistensinya. Ambil satu, coba pikir-pikir. Ustaz, saya kalau bangun malam suka kesiangan, sebab kerjaan saya siang-siang begini. Ya udah, masa sholat duha ketiduran juga sih? Kan kelewatan gitu. Ambil itu. Sekarang ada sudah tipikal, Ustaz saya itu kalau tahajud susah, gimana kalau qiyamul lail saja? Boleh. Emang apa bedanya? Qiyam, sholatul qiyam itu dikerjakan sebelum tidur. Tahajud dikerjakan setelah tidur, itu penamaan itu. Qiyamul lail. Jadi tarawih ini sebetulnya masuk qomar ma'lum, qiyamul lail dalam penamaannya. Nanti kemudian istirahat, kemudian tidur, bangun, antas seorang hajid yang tahajud. Sholatnya sama dengan qiyam, tapi namanya tahajud. Oke, kemudian puasanya pilih yang ringan saja. Yang mana? Kalau bisa daun, bagus sekali. Kalau tidak bisa, 3 hari setiap bulan. Kalau tidak bisa juga, mungkin Senin Kamis dulu ya. Senin Kamis baru kemudian 3 bulan. Tapi kalau 3 bulan masih juga, ya udah puasa. Nah, diri terutama yang belum menikah itu banyak-banyak puasa. Terus apa ditantang juga, kenapa masalah? Betah-betah jadi orang miskin berlama-lama. Orang gak menikah itu ibadahnya separuh gitu. Dan kata apa sudah siap dari dulu-dulu kan? Oh, berarti ikhwannya masalah. Ikhwannya lama syahwat. Pilih. Itu tadi sholat, kemudian puasa, kemudian kebaikan apa lagi, aktivitas apa lagi yang harus Anda pilih? Apa yang harus dipilih dan itu bisa konsisten selama 1 tahun dalam rangka merawat? Kan misalnya tahun lalu sudah ada yang dikonsistenkan puasa Senin Kamis. Tahun ini Senin Kamis jangan hilang, tapi tambah lagi. Dengan yang mana? Tahun ini misalnya sholat duhanya sudah konsisten, tambahnya tahun ini apa? Jadi sholat duha tahun lalu ditambah dengan sholat sunnah yang baru di tahun ini. Belajar untuk konsisten. Nah, baca Qurannya juga gitu. Baca Qurannya sekarang pola yang mana nih? Kemarin targetnya khatam, sudah. Tahun lalu juga khatam, sekarang saya sudah lancar, Ustaz. Oke, sekarang tambah lagi. Kebiasaan baru apa yang mesti ditambah? Jangan cuma yasinan malam Jumat, al-mulukan atau al-tahfian. Itu udah terbiasa juga, Ustaz. Tambah lagi speednya apa lagi? Membaca terjemahannya. Kalau Ustaz-Ustaz, saya anjurkan mulai sekarang baca faham dengan bahasa Arabnya. Tilawah lebih faham, bikin target. Jadi bukan murojaah, bukan membaca khatam, tetapi membaca faham dan konsentrasi. Bikin target per berapa bulan misalnya membaca sambil faham, sehingga tiada hari tanpa Al-Quran. Nah, ini sekedar tips-tips bagaimana memelihara Ramadan dalam 1 tahun ke depan. Jangan terlalu ideal sehingga kemudian Anda sendiri yang melabrak, tapi juga jangan tidak ada program sama sekali. Jangan tidak ada program sama sekali. Ya minimal jangan kelewatan itu 6 Syawal. Mulainya kapan? Nah, ini dia masalahnya. Sebaiknya sih hari kedua Syawal. Tapi hari kedua Syawal saya mengundang jamaah di sini sama manajemen untuk datang ke rumah saya. Tapi bagus juga mau datangnya maghrib yang puasa Syawal. Jadi saya open house untuk semua unit. Jadi kalau lebarannya hari Kamis, datangnya hari Jumat saja. Yang enggak saum, yang enggak saum boleh datang pada asar. Yang saum Syawal datangnya pada maghrib. Jadi tolong, saya udah kasih koordinasi sama UI, termasuk pesantren. Ya, turunnya ke rumah saya datangnya hari kedua saja, hari Jumat. Hari Jumat. Supaya maksud saya gak berdiri-diri gitu loh, ini sekaligus. Jadi khusus untuk di sini, sekaligus kita akan koordinasi setelah itu kegiatan setelahnya. Jadi kita juga akan ada keluar untuk tim ke pulau untuk Jawa sekalian koordinasi sama rekreasi dan diobrolkan sekalian dan penyusunan skala prioritas program menuju 2014. Saya kira itu. Nanti malam silakan merenungi dalam perpisahan ini bersama Ramadan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diperjumpakan lagi kepada Ramadan tahun depan. Ya. Coba nanti bermuhasabah sendiri. Ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'budana Utam min taksira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Katakan sama Allah, ya Allah, terimalah qiyam kami selama bulan suci Ramadan. Terimalah sholat-sholat kami, ruku-ruku kami, sujud-sujud kami, kekhusyuan-kekhusyuan kami selama bulan suci Ramadan. Ya Allah, ada banyak yang kami remehkan selama bulan suci Ramadan. Ada banyak karunia-karunia yang kami lewatkan begitu saja. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang tidak kami perhatikan dengan baik. Ada banyak ibadah-ibadah yang kau anjurkan sering kami tinggalkan di bulan suci Ramadan. Ya Allah, ada banyak nikmat yang kau siapkan, tapi kami memilih hawa nafsu kami. Serta minta orang, ya Allah, tolong kami sempurnakan kekurangan-kekurangan yang kami remeh-remehkan, yang kami lalai-lalaikan, ya Allah. Ya Rabbana, Ramadan akan tinggalkan kami. Kami akan berjalan lagi tertatih-tatih tanpa kelipatan-kelipatan kebaikan, tanpa fasilitas yang besar seperti yang kami dapatkan di bulan suci Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami usia sekali lagi ke Ramadan tahun depan. Ya Allah, mampukan kami untuk bisa selalu merasakan suasana Ramadan di dalam hati kami, agar terobati rasa rindu kami untuk berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan, ya Allah. Atau jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami. Ini mungkin Ramadan terakhir bagi kami. Mungkin kami tidak berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Ampunkan dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan kami. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami, ya Allah. Ya Allah, ada banyak doa yang belum kami panjatkan, padahal semua doa terkabulkan, khususnya di sepertiga akhir malam. Ada banyak dosa yang kami masih jarang memohonkan ampunan atas dosa-dosa itu, padahal kesempatan selalu terbuka di sepertiga akhir malam. Ada kelipatan malam Lailatul Qadar yang mestinya kami kejar, tapi kami masih menuruti hawa nafsu dan sibuk terhadap dunia. Ada kesempatan-kesempatan surgawi di mana pintu surga terbuka, tapi kami masih saja melawan. Untuk itu semua, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan salah-salah kami, ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami, bapak ibu kami, ayah bunda kami, ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang yang kami sayangi dan orang-orang yang kami cintai. Ampunkan dosa-dosa kami semua. Maafkan dan kelasalah kami semua. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di malam terakhir ini, malam indah yang terakhir ini, ya Allah, untuk merasakan kedekatan kebersamaan dan mendapatkan limpahan rahmat dan karunia. Golongkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang husnul khatimah dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh dan saleh. Golongkan kami kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongkan kami ke dalam golongan ahli surga-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sekarang Anda berdoa seperti itu, maka sepanjang tahun Ramadan, di bulan Ramadan dan di bulan Ramadan sekarang sampai Ramadan yang akan datang, Anda akan terus diampunkan dosa-dosa di antara kedua Ramadhan. Kalau termasuk orang yang merindukan untuk bisa kembali berjumpa dengan Ramadhan. Jadi jangan lewatkan kesempatan malam hari ini untuk terus bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk orang yang husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.